Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ba'du. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala fasl bi sarahihi. Fasal fushus. Haulai nisa'uhu. Bagaimana? Thumma tazawwaja Maymunah bintul Harith al-Hilaliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maymunah bintul Harith al-Hilaliyah. Wa hiya akhiru man tazawwaja biha. Inilah perempuan yang terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha bi Makkah fi umratil qadha ba'da an halla minha 'ala sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya di Makkah setelah umratul qadha. Baik. Ba'dan halla minha, setelah beliau selesai tahallul dari umrah itu. Ala sahih, sesuai dengan pendapat yang benar, menunjukkan di sana ada perselisihan. Wa qila qabla ihlalihi, ada yang mengatakan sebelum tahallulnya. Hadza qaul Ibn Abbas. Ini pendapat Ibn Abbas bahwa Rasulullah menikahi Maymunah dalam kondisi beliau muhrim. Wa Uthman radhiyallahu anhu dan Ibn Abbas keliru dalam masalah ini. Fa inna as-safir bainahuma bin nikahi a'lamul khalfi bil qissah. Karena safir perantara, duta, safir itu duta biasanya atau dianggap perantara atau wakil. Jadi bainahuma antara Maymunah dengan Rasulullah a'lamul khalfi bil qissi bil qissah. Manusia yang paling tahu tentang kisah sesungguhnya, wahwa Abu Rafi'. Abu Rafi' yang menjadi perantara antara Maymunah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhbara annahu tazawwajaha halalan. Abu Rafi' sendiri mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maymunah dalam keadaan halal. Wa qala kuntu ana as-sadir bainahuma. Abu Rafi' mengatakan aku sebagai perantara antara Rasulullah dengan Maymunah. Baik. Wa Ibnu Abbas iddaka lahu nahul ashar sinin aw fawqaha. Dan Ibnu Abbas pada saat kejadian itu baru berumur 10 tahun atau lebih sedikit. Wa kana ghaiban anil qissati lam yahdurha. Ditambah lagi bahwa Ibnu Abbas tidak hadir di kisah kejadian Rasulullah menikahi Maymunah. Wa Abu Rafi' rajulun baligh. Sementara Abu Rafi' orang yang telah dewasa. Walayadihi daratil kisah, melalui tangannya ini terjadi atau berjalan kisah ini. Wahuwa alamu biha. Walayakhba'na mitlah hadat terjih mujibun littakdim. Dan tidak tersembunyi lagi bahwa terjih, terjih ini penguat atau pengunggulan ini, mujibun littakdim, ini lebih utama untuk didahulukan. Sebagian berkata bahwa Rasulullah menikahi Maymunah dalam kondisi halal. Ada yang mengatakan dalam kondisi ihram. Barakallahu fiikum. Maymunah sendiri mengatakan bahwa tazawwajani Rasulullah SAW bahwa halalun. Baik. Tiga penguat. Maymunah sendiri sahibul kisah. Kemudian Abu Rafi yang menjadi perantara antara Rasulullah dengan Maymunah. Kemudian hadis-hadis yang lain dari Rasulullah pelarangan menikah dan menikahkan dalam kondisi ihram, tidak diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Ini menjadi penguat untuk kita merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi halal. Kila wa min azwajihi Raihana bintu Zaid An-Nadriyah. Ada yang mengatakan bahwa termasuk dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Raihana bintu Zaid An-Nadriyah. Wa kila Al-Quradiyah. Subayat Subiyat yawma bani Quraidah fakanat safiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa dia juga petawanan dari bani Quraidah, fakanat safiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jatah bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqaha wa tazawwajaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya dan menikahinya. Tsumma talaqaha tatliqatan tsumma raja'aha. Kemudian Rasulullah menolaknya dan rujuk kembali. Wa qala Ta'ifah bal kanat amatahu. Sebagian ulama mengatakan bahwa Raihana ini justru adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yatauha bimilkil yamin hatta tufiyana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatauha, yakni jima dengannya sebagai pemilik budak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia meninggalkan Raihana ini. Fahiya ma'dudatun fi as-sarari la fi az-zawjat. Maka Raihana ini dianggap sebagai budak-budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai istri. Wal qaul awwal ikhtiyarul Waqidi. Pendapat yang pertama bahwa termasuk istrinya, ini pendapat al-Imam al-Waqidi wa apakah wa Ali alaihi Syarafuddin ad-Dimyati, dan dicocoki disepakati oleh Syarafuddin ad-Dimyati. Wa qala huwal asbatu inda ahli al-ilm, dan mengatakan bahwa ini yang paling kuat menurut para ulama. Wa bima qala hu nazar fa innal ma'rufa annaha min sarariyatihi min sararihi wa imaihi wallahu alam. Dan pendapatnya mengatakan bahwa dia adalah istrinya perlu ditengok kembali, karena yang ma'ruf dari kalangan para ulama bahwa Raihana termasuk budak-budaknya wallahu alam. Haulai nisahul ma'rufat allati dakhala bihinna. Inilah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, yang telah bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma man khatab hawa lam yatazawwajha, adapun ada di antara perempuan-perempuan yang khatabaha, dikhitbah, dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak menikahinya. Wa man wahabat nafsaha lahu wa lam yatazawwajha, demikian juga ada perempuan yang menghibahkan dirinya untuk Rasulullah tapi beliau tidak menikahinya. Panhu arba'a wa aw khams, maka ada sekitar 4 atau 5 orang yang tidak jadi dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum huwa 30 imra'atan, sebagian dari ulama bahwa ada sekitar 30 orang yang tidak jadi dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul ilmi bi sirati wa ahwalihi la ya'rifun hadha. Adapun para ulama ahli sirah tidak mengetahui kalau ada sampai 30 orang. Bal yunkirunahu, bahkan para ulama ahli sirah ahli tarikh mengingkari kalau ada sampai 30 yang dilamar kemudian tidak jadi, atau hendak menikahi kemudian tidak jadi. Wal ma'ruf 'indahum annahu ba'atha ila al jawniyah li yatazawwajaha fa khala 'alayha li yakhthubaha fasta'adat minhu ba'daha wa lam yatazawwajha. Ya ma'ruf bahwa ada juwaniyah al jawniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk untuk menghitbahnya, kemudian perempuan ini beristiazah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni membiarkannya dan tidak jadi menikahinya. Wa kadzalika al-kalbiyah, wa kadzalika allati ra'a bi kashfiha bayat falam yadkhul biha. Demikian juga al-kalbiyah, perempuan kalbiyah, wa kana allati ra'a bi kashfiha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat dikasih di bagian pinggangnya bayat ada warna putih, falam yadkhul biha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggaulinya. Wallati wahabat nafsaha lahu fa zawwajaha ghairahu ala suwarin min al-Qur'an. Demikian juga perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak jadi menikahinya, bahkan menikahkan dengan seorang sahabat dengan mahar beberapa surah dari Al-Quran. Hadha huwal mahfud, inilah yang mahfud, ini sekitar 4 atau 5 orang saja. yang hendak dinikahi oleh Rasulullah tapi tidak jadi. Wallahu alam, tidak sampai ke 30 orang. Barakallahu fikum. Wala khilaf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya an 90. Tidak diperselisihkan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya an 90. Beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau meninggalkan 9 perempuan dari kalangan istrinya. Wala yuqassimu minhunna li thamanin. Dan tidak ada pembagian untuk yang ke-8. Baik. Siapa itu yang ditinggal mati oleh Rasulullah adalah Aisyah, wa Hafsah, wa Zainab bintu Jahsy, wa Ummu Salamah, wa Safiyyah, wa Ummu Habibah, wa Maimunah, wa Saudah, wa Juwairiyah. Ini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal mati. Wa walisaiduhu kabihi ba'da wafatihi Zainab bintu Jahsy sanata 20. Dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling cepat meninggal dunia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab bintu Jahsy di tahun ke-20 Hijriah. Wa akhiruna mautan Ummu Salamah sanata 62. Yang paling terakhir meninggal dunia dari kalangan istri Rasulullah SAW adalah Ummu Salamah, meninggal dunia di tahun 62 Hijriah di khilafat Yazid dalam pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Wallahu a'lam. Faslun fi sararihi, pasal tentang tawanan-tawanan atau budak-budak beliau. Qala Abu Ubaidah kan lahu arba' Maria wa hiya ummu waladihi Ibrahim. Baik. Budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 Mariyah, yakni ayah dari ibu dari putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Wa Raihanah wa jariyatun ukhra jamilatun asabaha fi ba'di as-sabi. Dan budak yang lainnya yang sangat cantik yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian tawanan. Wa jariyatun wahabatha lahu Zainab bintu Jahsy. Dan ada seorang budak perempuan juga yang dihibahkan oleh Zainab bintu Jahsy, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun bi mawalihi. Jadi budak beliau cuma sekian 4. Faslun bi mawalihi. Faminhum Yazid bin Haritha ibn Syarahil hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bekas budak yang dimerdekakan. Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqahu. Yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni siapa? Ya Zaid bin Haritha. Yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimerdekakan oleh beliau. Wa zawwajahu maulatahu Umma Aiman fa waladat lahu Usama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan budak laki-lakinya ini dengan budak perempuannya yang merupakan warisan dari orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ummu Aiman. Ummu Aiman barakallahu bikum warisat budak peninggalan orang tuanya. Fa waladat lahu Usama, maka lahirlah Usama. Wa minhum Aslam wa Abu Rafi', di antaranya juga Aslam, Abu Rafi', Tauban, Abu Kabsyah, Sulaim, wa Syukran, wa ismu Salih, wa Rabah, Nubi, wa Yasar, Nubi aidha. Baik, ini nama suku Nubi. Wa huwa qatilul Uraniyyin. Baik. Wa mid'am. Baik, orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang Uraniyyin yang mencuri atau mengambil unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kafir murtad. Baik. Barakallahu fiik. Wa mid'am wa kirkarah. Nubi aidan wa kana ala faqalihi sallallahu alaihi wasallam. Kirkarah. Kirkarah ini budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya untuk mengurusi faqal. Faqal ini bawa barang bawaan. Barang-barang bawaan barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga urusan perempuan yang dibawa serta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yumsiku rahilatahu 'indal qital yawm Khaybar. Dan Kirkarah inilah yang memegang tali kekang kendaraan Rasulullah SAW di perang Khaybar. Wa fi sahih Bukhari annahu alladhi ghalla ash-shamlata dhalika al-yawm wa qudila fa qala Rasulullah SAW innaha latalhabu lataltahibu alaihi nara. Kira-kira inilah yang mengambil syamlah, yakni baju atau kain di perang Khaybar. Barakallahu bikum. Baik. Fa qutila, kemudian dia terbunuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang mengatakan hani'an lahu bisyahadah. Baik. Betapa bahagianya dia ya Rasulullah dengan mati syahid. Kata Rasulullah, "Ma yadrika annahu syahid. Innaha lataltahibu alaihi nar fi syamlatin ghallaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang beritahu kalian bahwa dia mati syahid? Sesungguhnya talaltahibu alaihi nar fi syamlatin ghallaha." Dia terbakar oleh api neraka dari kain yang dia pakai, yang dia ambil dari harta ghanimah sebelum pembagiannya. Wa bil mu'ta alladhi ghallaha mid'am. Sebagian ulama mengatakan bahwa justru yang melakukan gulul ini adalah mid'am. Wa kila ma qutila bi Khaybar, dan kedua-duanya ini mati di Khaybar. Wallahu a'lam. Wa minhum anjasha al-Hadi wa safinatu bin Farrukh wa ismuhu Mihran wa sama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safina. Di antaranya juga adalah apa? Anjasha. Baik. Safinah juga Ibnu Farrukh, namanya Mihran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya Safinah, karena kanu yahmilunahu fi safari mata'ahum, karena dialah yang membawa serta semua barang-barang bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala anta Safinah. Kata Rasulullah SAW, engkau adalah Sabina, yakni ibaratnya kapal yang memuat barang-barang. Kala Abu Hatim, atakahu Rasulullah SAW, wa kala gairuhu, atakathu Ummu Salamah. Jadi merdekakan Rasulullah SAW, ada juga yang mengatakan bahwa Ummu Salamah yang merdekakannya. Wa minhum ana satu wa yukanna Aba Mishrah. Ada di antara budak beliau adalah Anasah, dan diberi kunia dengan Aba Mishrah. Wa Aflah, demikian juga Aflah, wa Ubaid, wa Tahman, wa huwa Kaisan, wa Dakwan, wa Mihran, wa Marwan. Wa kila hada khilafun bi ismi Tahman, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan nama-nama ini adalah nama untuk satu orang, ini Tahman. Wallahu a'lam. Wa minhum Hunain wa Tayyib wa Sundar tu Sandar wa Fudalah Yamani wal Ma'bur Tayyib Khasi wa Ma'bur Khasi. Khasi ini adalah orang yang dikebiri. Wa Waqid wa Abu Waqid wa Qusam wa Qasam atau Kisam wa Abu Asib wa Abu Muwaihibah. Tayyib, ini budak-budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nisa'i Salamah Ummu Rafi' wa Maimunah bintu Sa'ad wa Khadrah wa Radwa wa Razina wa Ummu Dumairah wa Maimunah bintu Abi Asib wa Mariyah wa Raihan. Budak-budak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala faslun fi khuddamihi. Pasal tentang pembantu-pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum Anas bin Malik wa kana ala hawaijihi. Minha Anas bin Malik wa kana ala hawaijihi. Pembantu, bukan budak ya, pembantunya. Wa kana ala hawaijihi. Ini yang senantiasa membawa kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Mas'ud sahibu na'lihi wa siwakihi. Ini senantiasa membawa terompa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sendalnya beserta siwaknya. Wa Aqabah bin Amir al-Juhani sahibu baglatihi yaqulu bihi fil asfar. Uqbah bin Amir al-Juhani yang senantiasa menuntun bigal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar. Wa Asla bin Syuraik yaitu bin Syarik wa kana sahibu rahilatihi yang senantiasa mengurusi kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Bilal bin Rabah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mu'addin wa Sa'ad mawali Abi Bakar As-Siddiq. Dua orang ini, Bilal dengan Sa'ad, budak Abu Bakar yang senantiasa berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Dar al-Ghifari wa Aiman ibnu Ubaid wa ummuhu ummu Aiman mawali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Aiman ala matharatihi wa hajatihi. matharati, ini artinya tempat untuk wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat bersuci. Barulah. Jadi pembantu Rasulullah SAW ada dari kalangan merdeka, ada juga dari kalangan budak. Pas lebih kita kutadihi pasal tentang orang yang mencatat wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencatat per yang untuk perlu dicatat. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kutat yang biasa disebut sekretaris di zaman sekarang ini yang mencatat apa yang perlu dicatat. Abu Bakar wa Umar wa Utsman Ali wa Zubair wa Amir bin Fuhairah wa Amr bin Al-As wa Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Arqam wa Thabit bin Qais ibn Shammas wa Hanzalah ibn Rabi al-Usaydi wa Al-Mughira bin Shu'bah wa Abdullah bin Rawah wa Khalid bin Walid wa Khalid bin Sa'id ibn Al-As wa qila innahu awwala man kataba lahu Khalid bin Sa'id wa Mu'awiyah bin Abi Sufyan وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وخصهم به زيد بن ثابت inilah orang yang paling yakni paling istimewa dalam masalah pencatatan ini barakallahu fihi sehingga beliau yang ditunjuk barakallahu fihi untuk mengumpulkan mushaf baik لهذا الشأن وخصهم به pencatat penulisan mushaf. Al-fasl bi kitabihi bi kutubihi sallallahu alaihi wasallam allati katabaha ila ahli Islam fi asy-syara'i'. Pasal tentang kitab-kitab atau surat-surat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditulis kepada ahli Islam dalam masalah pensyariatan. Fa minha kitabuhu fi shadaqat. Di antara kitab-kitab atau tulisan-tulisan atau surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah shadaqat yakni zakat. Alladhi kana inda Abi Bakar, yang ada di sisi Abu Bakar. Wa katabu Abu Bakar li Anas bin Malik lamma wajjahahu ila al-Bahrain wa alaihi amil al-jumhur wa alaihi amal al-jumhur. Kitab Abu Bakar li Anas alladhi kana inda Abi Bakar wa katabahu Abu Bakar, yang ditulis ulang oleh Abu Bakar kepada Anas bin Malik lamma wajjahahu, ketika Anas bin Malik diarahkan diutus ke Bahrain. Dan inilah yang diamalkan oleh para jumhur ulama tentang masalah zakat. Zakat unta dengan pembagiannya, zakat kambing, zakat sapi. Wa minha kitabuhu ila ahli Yaman, di antara kitab atau surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni penduduk Yaman. Wa huwal kitabul ladzi rawahu Abu Bakar bin Amr bin Hazm an abihi an jaddihi. Wakadzalika rawahu al-Hakim fi mustadrakihi wa an-Nasa'i wa ghayruhuma musnadan muttasila. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu mursala wa huwa kitabun 'azimun fi anwa'in katsiran min al-fiqhi fi az-zakah. Kitab yang sangat bagus, sangat besar, sangat agung maksudnya. Anwa' katsirah, berbagai macam isinya dalam masalah fikih, zakah, wadiyat, wal ahkam, wa dzikr al-kaba'ir, tentang masalah besar, wal talaq, wal itaq, pembebasan budak. Wahkami sholat, hukum-hukum sholat. Fisobil wahid, tentang masalah sholat dengan memakai satu helai kain. Walihtibabih, bagaimana dengan melakukan habwa dengan memakai kain satu. Ini dilarang, barakallahu fikum. Satu kain, tapi dipakai untuk ihtibab. Ihtibab ini tapi barakallahu fikum, melingkarkan badan antara punggung dengan lutut. Lutut dilipat ke atas, kaki dilipat ke atas. Kalau misalnya orang duduk ronda biasanya pakai tape diikat antara punggung belakangnya ini, pinggangnya dengan namanya melingkar. Ini ihtiba. Barakallahu. Kalau cuma satu pakaian ya enggak boleh barakallahu, karena bakal kelihatan auratnya. Paham? Tapi masalah ihtiba ini, wa masil mushaf, menyentuh mushaf wa ghairi dzalik. Ini surat untuk penduduk Yaman. Qala Imam Ahmad la syakka anna Rasulullah SAW katabahu wa ihtajja al-fuqaha'u kulluhum bima fihi min maqadir diyat. Dan tidak dilakukan lagi, kata Imam Ahmad, tidak dilakukan lagi bahwa Rasulullah SAW yang menulisnya, yang memerintahkan menulisnya. Wa ihtajja al-fuqaha'u kulluhum, dan para ulama berhujjah dengan ini, bima fihi min maqadir diyat, dengan apa yang ada padanya dari takdir, dari ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan diyat. Umur hewan-hewan yang dijadikan diat, ada diat mughallabah barakallahu fikum, dengan umur-umur tertentu. Karena tidak orang yang membunuh harus membayar dia berapa? 100 ekor unta. Bukan cuma yang penting 100 ekor unta, enggak. Baik, ada umur-umur unta. Baik. Jenis-jenis unta yang dijadikan apa? Diat untuk membayar diat diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Baik, wa minha kitabuhu ila bani Zuhair. Wa minha termasuk kitabnya surat beliau kepada Bani Zuhair, termasuk kitab beliau alladzi kana inda Umar bin Khattab fi nasbiz zakat wa ghairiha. Tentang masalah zakat dan yang lain. Ini surat-surat beliau untuk kaum muslimin. Faslun fi kutubihi wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk. Kitabnya dan rasulnya, yakni utusannya, ini surat dan rasulnya, utusan beliau kepada para raja di zaman itu. Lama raja minal Hudaybiyah kataba ila mulukil ard. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Hudaybiyah, beliau sudah mulai merambah raja-raja yang ada. Kenapa? Kenapa? Karena sepulang dari Hudaybiyah sudah aman Rasulullah dan kaum muslimin dari serangan orang-orang Quraisy. Paham ini? Sudah aman karena sudah terjadi perjanjian damai, tidak boleh saling memerangi selama 10 tahun. Walaupun cuma beberapa tahun saja, mereka yang membatalkannya dengan cara melakukan pengkhianatan orang-orang Quraisy. Pembatalan sepihak. Akan tetapi setelah diusahakan, diupayakan untuk dilanjutkan kembali, Rasulullah SAW sudah tidak mau lagi. Walhasil, pokoknya setelah Hudaybiyah aman Rasulullah dan kaum muslimin dari serangan orang-orang Quraisy. Dari situlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Bebas untuk melakukan kegiatan penyebaran surat-surat ke raja-raja atau penguasa-penguasa yang ada pada saat itu. Kata beliau mulukilah, wa arsalailahim rusulahu. Rasulullah SAW mengutus utusannya. Fakata ba'ila Malik Rum. Rasulullah SAW mengirim surat ke Raja Romawi. Faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa idza kana mahtuman. Maka Rasulullah SAW diberitahu, ya Rasulullah, bahwa mereka-mereka orang Romawi ini sudah maju dalam peradabannya. Mereka tidak akan mau membaca dan menerima surat kecuali resmi, mahtum, stempel. Barakallahu fikum. Harus surat resmi. Kalau cuma surat-surat begitu saja, enggak. Ada mestinya surat, ada yang bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Ada pemiliknya, bukan cuma sekedar begitu saja. Maka dikatakan para Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka orang-orang Romawi tidak akan mau menerima kecuali surat itu surat resmi, maktum, terstempel. Fattakhadha khataman min fiddatin wa nukisha alaihi thalathatu asthur. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat apa, cincin sekaligus stempel yang terbuat dari perak, yang diukir padanya 3 kalimat Muhammad Rasul dengan Allah Jalla. Wa khatama bihi al-kitab al-kutuba ila al-muluk. Dan dengan inilah dipakai untuk menyetempel, mencap semua surat-surat yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim ke para raja. Wa ba'atha sittata nafarin fi yawmin wahid fil Muharram sanata 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan di satu hari, sittata nafar. 6 orang langsung. Baik. Di bulan Muharram di tahun ke-7 Hijriah. Fawaluhum Amr bin Umayyah Ad-Damri. Yang pertama yang dikirim, yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri. Ba'athahu ila Najasyi wasmuhu Ashama ibnu Abjar. Rasulullah SAW mengutusnya ke Najasyi yang namanya Ashama ibnu Abjar. Wa tafsiru Ashama bil Arabiyah Azimah atau Atiyah. Artinya dalam bahasa Arab Ashama itu artinya atiyah, pemberian. Fa'adzama kitab Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma aslama wa syahida syahadatal haqq. Raja ini sangat memuliakan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun menyatakan diri masuk Islam dan bersyarat wa kana min a'lamin nasi bil Injil. Dan dia adalah orang yang paling paham tentang orang manusia yang paling paham tentang Injil. Wa sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam mata bil madinati wa huwa bil habasyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalati jenazahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pas di Madinah dan Ashama ini berada masih tetap di Habasyah. Hagala qala jama'atu minhum al-waqidi wa ghairuhu. Ini yang disebutkan oleh para ulama jamaah min ahli al-ilm, sayyid ahli sirah, di antaranya Imam al-Waqidi dan yang lainnya. Walaysa kama qala haulai fa inna Ashama an-Najashi alladhi shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa huwa alladhi kataba ilayhi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tapi tidak sesuai yang disebutkan oleh Imam al-Waqidi dan yang lainnya. Karena Ashama yang disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Najashi ini, ini sudah mati sebelumnya dan bukan ini yang dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tsani la yu'rafu Islam. Yang kedua ini Ashama yang kedua ini yang dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui keislamannya. Bi khilafil awal, bedanya yang pertama. Yang pertama ini yang didatangi oleh para sahabat ketika hijrah. Barakallahu fiik. Itulah yang masuk Islam. Baik. Fa innahu mata musliman. Wa qad rawahu Muslim bi sahihi min hadits Qatadah an Anas qala: Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra wa ila Qaisar wa ila An-Najashi wa ila kulli jabbarin yad'uhu min Allah ta'ala. Berkata Anas radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat ke Kisra, raja Persia, wa ila Qaisar, raja Romawi, wa ila An-Najashi, raja Habasyah, wa ila kulli jabbarin yad'uhum, dan semua penguasa pada saat itu diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bin Najashi alladhi shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan Najashi yang disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Muhammad bin Hazm, inna hadha an-Najashi alladhi ba'atha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Ammi ad-Damri lam yuslim. Berkata Abu Muhammad bin Hazm bahwa Najashi yang ditulis surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya diajak masuk Islam tidaklah masuk Islam. Wal awal huwa ikhtiyaru Aba Sa'd wa ghairuhu wa zahir qaul Ibn Hazm. Yang zahir bahwa pendapat Ibn Hazm inilah yang benar, bahwa Raja Habasyah ini yang kedua ini yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam adalah yang pertama, yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang raja yang sangat bijaksana, yang senantiasa menjaga dan melindungi kaum muslimin ketika hijrah. Wa ba'atha Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya, yakni yang kedua Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi, ila Kaisar Malik Rum, ke Kaisar Raja Romawi. Wasmuhu Hiraql wa hamma bil Islam. Wa hamma bil Islam, dan dia hendak masuk Islam. Wa kada, dan hampir saja masuk Islam. Wa kada walam yaf'al, akan tetapi dia tidak melakukannya. Wa qila bal aslama wa laysa bi syai', ada yang mengatakan bahwa dia masuk Islam tapi ini tidak bisa dianggap. Yang jelas dia tidak masuk Islam. Walaupun ucapan-ucapannya hampir-hampir saja bahwa dia masuk Islam. Wa qala Abu Hatim Ibn Hibban fi sahihi an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yantaliku bi sahifati hadha ila Kaisar wa lahul jannah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Rasulullah, siapa yang hendak membawa suratku ini ke Raja Romawi Kaisar, dan untuknya surga. Masya Allah. Faqala rajulun minal qawm wa illam yakbal. Qala illam yakbal. Maka seorang mengatakan, ya Rasulullah, walaupun raja itu tidak menerima suratku nanti kalau saya yang bawa. Kata Rasulullah, wa illam yakbal. Yang ini kau tetap mendapatkan surga walaupun dia tidak terima. Baik. Fawafaqa Kaisara wa huwa ya'ti Baitul Maqdis. Kadi ju'ila alaihi bisatun la yamshi alaihi ghairuhu. Ternyata utusan Rasulullah SAW Dihyah ini mendapati Kaisar tidak berada di Romawi, tapi berada di mana? Di Baitul Maqdis, pada saat itu berada di sana. Kadi ju'ila alaihi bisatun, sudah dihamparkan permadani untuknya, yang tidak akan ada boleh seorang pun menginjakkan kaki di atasnya kecuali sang raja. Para mabli kitabi ala al-bisat wa tanahha. Maka sang raja, maka sahabat ini pun melemparkan surat itu ke atas permadani. Wa tanahha, dan dia pun menyingkir. Falam man taha kaisaru ila al-kitabi akhadahu. Falarek man sahibul kitab. Maka ketika Raja Kaisar ini melewati surat itu, dia pun memungutnya dan mengambilnya. Dan setelah itu dia memanggil, siapa pemilik surat ini? Bahwa amin, maka dia dalam kondisi aman. Fajar rajul faqala ana. Baik. Ma, saya jangan sampai pemilik surat mungkin merasa takut, maka dia mengatakan fahu amin. Tidak mengapa. Siapa? Maka utusan Rasul mengatakan saya. Qala fa idza qadimtu fa'tini. Falamma qadima atahu fa amara kaisar bi abwabi qasrihi fa ghulliqat. Kata sang raja, kalau aku nanti datang, sayyid, fa idza qadimtu, aku datang ke ni istana, fa'tini, di sana engkau menemui aku. Falamma qadima atahu, maka setelah sampai di kerajaannya, maka datanglah utusan Rasulullah SAW. Fa amara kaisar bi abwabi qasrihi fa ghulliqat. Setelah masuk orang ini, dan berbicara, raja kaisar ini memerintahkan untuk semua pintu istana ditutup. Tsumma amara munadiyan yunadi ala inna kaisara qad taba'a Muhammadan wa taraka an-nasraniyya. Kemudian diumumkanlah bahwa sang raja telah mengikuti Muhammad dan telah meninggalkan agama Nasrani. Faqbala junduhu wa qattasallahu hatta atahu bihi. Maka semua bala tentaranya yang telah memakai senjata atahu bihi, telah mengepungnya. Faqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tara anni khaifun ala mamlakati. Tsumma amara munadiyan fanada ala inna kaisara qad radiya ankum. Maka berkatalah kaisar kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatara anni khaifun ala mamlakati. Engkau telah lihat bagaimana aku khawatirnya aku atas kerajaanku. Tsumma amara munadihi fanada, kemudian memerintahkan kepada bagian yang mengumumkan pengumuman, ala inna kaisara qad raja'ankum wa inna ma ikhtabarakum liyanzuru kaifa sabartum ala dinikum. Sesungguhnya raja, sang raja, telah meridai kalian, dan sesungguhnya sang raja hanya sekedar menginginkan untuk melihat kondisi kalian. Liyanzura kaifa sabartum, bagaimana kesabaran kalian di atas agama kalian. Farji'u fansarifu, maka pulanglah kalian dan kembalilah kalian. Artinya dia tidak masuk Islam. Wa kataba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni muslimun wa ba'atha ilaihi bidan. Inni muslimun wa ba'atha ilaihi bidananir, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzaba aduwwullah laysa bimuslim wa huwa 'ala an-nasraniyyah. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia apa namanya mengirim membawa mengirim serta barakallahu fikum di dinar barakallahu fikum. Faqala Rasulullah SAW kadzaba aduwwullah, aduwwullah, telah dusta musuh Allah, laysa li muslim, dia tidak muslim, wa huwa ala nasrani, ana nasrani, dia masih tetap nasrani. Wa qasama bid dananir, wa qasama dananir, kemudian Rasulullah SAW membagi dinar-dinar yang diberikan oleh sang raja. Intinya kaisar raja Romawi tidak masuk Islam. Wa ba'atha Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ila Kisra wasmuhu Taib Abrawis, Abrawis ibnu Hurmus ibnu Anushruan, Taib Anushruan. Pemazaka kitaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib raja Persia ini setelah sampai kepadanya surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun menyobek-nyobek. Taib surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma mazak mulkahu. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, cabik-cabik kerajaan dia, hancurkan. Majid, famazzaqallahu mulkahu wa mulka qawmihi. Maka Allah SWT mencabik-cabik kerajaan dan kerajaan kaumnya. Setelah itu tidak lagi raja setelahnya. Wa ba'atha Hatib bin Abi Balta'ah ila al-Muqawqis wasmihu Jurayj ibn Mina Malikul Iskandariyah Adim al-Qibut. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abi Balta'ah ila al-Muqawqis. Taib, ismuhu Jurayj ibn Mina Malikul Iskandariyah, negeri Mesir. Azimul Qibut. Faqala khairan wa qarabal amra wa lam yuslim. Dia pun mengucapkan ucapan yang baik dan hampir-hampir saja dia masuk Islam. Wahdan Nabi SAW Mariyah, dan menghadiahkan untuk Rasulullah SAW Mariyah waqta wa aftaha sari'in. fatasarra. Fatasarra mari wa habaki irina li Hasan bin Thabit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Maria sebagai budaknya dan memberikan Sirin kepada Hasan bin Thabit. Wa hadalahu jariyatan ukhra, dan diberikan hadiah lagi yang lainnya berupa budak perempuan. Wa al-sabi. Wa alfa mithqali dhahabin wa 20 thawban min qabati Misr. Mabaglatan syahba wa hiya duldul. Baik. Walfa mithqal di dahaban, dan 1000 mithqal dari emas. Wa 20 thawban, dan 20 pakaian mewah. Baik. Yang qabati Misr, dari pakaian-pakaian yang dibuat di Misr. Wa baglatan, dan seekor bigal syahba yang diberi nama duldul. Wa himar ashab wa huwa ufair. Ini semuanya dari Mesir. Wa gulaman khasiyan yuqal lahu ma'bur, dan juga diberi budak laki-laki oleh raja Mesir ini. Barakallahu fikum. Khasiyan itu yang sudah dikebiri, budak yang sudah dikebiri. Yuqal lahu ma'bur. Wa qila huwa ibnu ammi Maria, dikatakan juga bahwa dia ini adalah ibnu ammi Maria, sepupunya Maria. Wa farasan wa huwa al-lizaz, dan seekor kuda yang bernama Lizaz. Wa qadahan min zujajin wa asalan, dan juga bejana dari zujaj, dari kaca. Wa asalan, dan juga madu. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhanna al-hadithu bi mulkihi wa la baqa'a li mulkihi." Kata Rasulullah SAW, "Dhanna al-hadithu bi mulkihi." Dia menganggap bahwa dia bisa kekal atau dia bisa langgeng dengan kerajaannya. Wala baqa'a li mulkihi, dan kerajaannya tidak akan bisa langgeng. Wa ba'da Syuja', kemudian Rasulullah SAW mengutus Syuja' bin Wahab al-Asadi ila al-Harith bin Abi Shamir al-Ghassani malik al-Balqa. Qalahu Ibn Ishaq wal-Waqidi kila innama tazawwajahu lijabalat ibn al-Ayham, wa kila tawajjaha lahuma ma'an, wa kila tawajjaha li Hiraql ma'dihiya ibn Khalifah, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwa ke Balqa, ada yang mengatakan bahwa tawajjaha li jabalat ibn al-Ayham, ada yang mengatakan kila tawajjaha lahuma ma'an, kedua-duanya. Ada juga yang mengatakan bahwa diarahkan beliau ke Hiraql bersama dengan dia. Wallahu a'lam. Wa ba'a Saliq ibn Awr bi ibn Amr ila Hawza ibn Ali al-Hanafi bil Yamamah. Fa akramahu, yani tokoh-tokoh masyarakat, barakallahu, bukan raja tapi yani kepala suku atau kepala kabilah. Ila Hawza ibn Ali al-Hanafi bil Yamamah. Fakramahu, kemudian dia dimuliakan. Wa kila ba'athahu ila Hawdah wa ila Thumamah ibnu Uthal al-Hanafi. Falam yuslim Hawdah wa aslama Thumamah ba'da dhalika. Hawdah tidak masuk Islam, yang justru masuk Islam adalah Thumamah. Ini melalui perjalanan yang panjang. Yang Thumamah ini yang tertangkap oleh pasukan Rasulullah SAW, kemudian diikat di dalam masjid. Sampai 3 hari kemudian dia masuk Islam. Ha'ulai sitah kilahum alladziina ba'atsahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmin wahid. Ini 3 orang ini yang dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dalam satu hari. 3 orang bersamaan, berpencar-pencar. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.